Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan risalah, menunaikan amanah dan menasihati umat dan berjihad di jalan Allah dengan sebenar-benarnya jihad hingga kematian datang menjemput beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa waffaqallahu man syaa'a min ibadihi fastajaba li da'watihi. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan taufik kepada siapa saja yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya, maka hamba tersebut pun menerima dakwah, menyambut seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahtada bihadyihi, dan mengambil petunjuk beliau. Wa khadallahu bihikmatihi man syaa'a min ibadihi. Dan Allah Subhanahu wa taala menelantarkan dengan hikmahnya siapa saja Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Fastakbara an ta'atihi, maka hamba tersebut bersikap sombong dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzdzaba khabarahu wa 'ada amrahu fa ba'a bil khusrani wad dhalalil ba'id. Dan ia pun mendustakan khabar-khabarnya, menentang perintahnya, maka ia pun kembali dengan membawa kerugian dan kesesatan yang jauh. Amma ba'du, adapun setelah itu, kata beliau rahimallahu taala, fa bahtuna hadza yaduru haulul hadis. Fa bahtuna hadza yaduru haulal hadis an husnil khuluq wa makarimil akhlaq. Maka pembahasan kita ini adalah seputar pembicaraan terkait tentang baik akhlak, akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur, sebagaimana yang telah kita sampaikan di kesempatan sebelumnya, bahwasanya ini adalah merupakan pembahasan yang penting, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, liutimma makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak. Hal itu disebabkan karena Islam semuanya dibangun di atas dakwah seruan kepada akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur. Islam mengajak, membimbingkan kepada manusia bagaimana beradab di hadapan Allah dengan beribadah kepadanya, mentauhidkannya, bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam mengajarkan bagaimana adab bermuamalah terhadap Rasulnya, untuk mengikutinya, mencontohnya. Demikian pula Islam mengajak, menyeru, mengajarkan kepada manusia bagaimana adab kepada orang tua, kepada keluarganya, tetangganya, dan keumuman manusia. Maka ini merupakan perkara yang penting. Kata beliau rahimallahu taala, ta'riful khuluq, adapun definisi akhlak, al khuluq wasajiyatu wattaba'u, yaitu adalah karakter, pembawaan dan tabiat. Wa huwa kama qala ahlul ilm, yang itu sebagaimana dikatakan oleh mereka ahlul ilm, bahwasanya yang dimaksud dengan al khuluq suratul insani batinah, bentuk atau gambaran batin pada diri seseorang. Naam, bagaimana orang tersebut ya, kepribadiannya sebagai orang yang jujur, sebagai seorang penyabar, orang yang tenang, naam, dermawan, dan yang lainnya. Ini yang dimaksud dengan al-khuluq, gambaran batin seseorang. Li'annal insan suratain. Karena manusia itu memiliki dua gambaran. Yang pertama yaitu suratun zahirah. Gambaran zahirnya, luarnya. Dan yang dimaksud dengannya, wa yasaklu khilqatihi allati ja'alallahu al-badana alaih. Bentuk penciptaan dari manusia tersebut yang Allah menjadikan badannya ada padanya. Naam. Apakah dia ya orang yang tinggi badannya, ataukah pendek, gemuk, ataukah kurus, baik, ataukah buruk. Ini suratun zahirah. Gambaran luarnya. Bentuk zahirnya. Yang Allah Subhanahu wa taala menciptakan seorang atasnya. Wa hadhihi suratu dhahirah minha ma huwa jamilun hasanun. Dan bentuk zahir ini ada di antara yang baik, bagus. Wa minha ma huwa qabihun sayyi'un, buruk, jelek. Ada di antaranya suratu dhahir ini, dhahirah ini buruk, jelek. Wa minha ma baina dzalik, dan di antaranya ya dia tidak buruk dan tidak baik, pertengahan. Naam, antara keduanya. Adapun yang kedua, wa suratun batinah, gambaran batinnya. Yaitu kata beliau rahimallahu taala, wa yahalun linafsir rasikhah tasduru anha khuluqan hasanan. Yaitu keadaan terhadap suatu jiwa yang muncul daripadanya budi pekerti yang baik, akhlak yang mulia. Wa minha ma huwa qabihun idza kana sadir anha khuluqan sayyian. Dan ada di antara jiwa tersebut sesuatu yang buruk apabila muncul darinya akhlak-akhlak yang jelek. Wa hadza ma yu'abbaru anhu bil khuluq, dan inilah yang diibarahkan, diungkapkan dengan al khuluq, akhlak, budi pekerti. Fal khuluq idzan huwa suratul batinah, maka akhlak kalau begitu kata beliau adalah gambaran batin. Suratul batinah allati tubi'al insanu 'alaiha. Gambaran batin seseorang yang dia berwatak dengannya. Penyabar, penyayang, ya, tidak mudah marah, na'am, jujur, dan yang semisal dengannya. Wal wajibu 'alal muslim an yatakhallaqa bimakarimil akhlaq. Dan yang wajib bagi setiap muslim untuk berakhlak, bimakarimil akhlak, atoyibuha, dengan akhlak-akhlak yang mulia, dengan akhlak-akhlak yang baik. Naam. Ya. Karena makarim jamak dari al-karim. Ataukah karimah. Yang artinya adalah thayyib, sesuatu yang baik. Wal karimu min kulli syai' wa thayyibu minhu. Al karim min kulli syai', sesuatu yang karim dari sesuatu adalah yang baik darinya. Bihasabi dzalika, sesuai dengan sesuatu tersebut. Naam. Ya. Makarimul akhlak berarti sesuatu yang baik dari akhlak. Karaim amwal berarti sesuatu yang baik dari harta. Dan seterusnya. Wa minhu qaulur rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan darinya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam li Mu'ad, kepada Mu'ad, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengutus Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu ke negeri Yaman untuk berdakwah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberikan nasihat wasiat kepada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Naam, hendaklah yang pertama kali beliau dakwahkan adalah permasalahan tauhid. Apabila mereka menjawab seruan tersebut, maka Rasulullah memerintahkan untuk memberitahukan kepada mereka di mana Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kaum muslimin untuk sholat lima waktu pada setiap hari dan malamnya. Dan apabila mereka memenuhi seruan tersebut, maka beritahukan kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan zakat yang harta tersebut diambil dari mereka orang-orang yang kaya untuk diberikan kepada mereka orang-orang miskin. Yang di antara nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, iyyaka wa qara'ima amwalihim, hati-hati dirimu untuk mengambil ya harta yang paling mulia yang ada pada mereka. Naam. Haina amarahu bi akhdhi zakat min ahli Yaman, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan beliau untuk mengambil zakat dari penduduk Yaman, untuk ya tidak mengambil harta yang paling mulia yang ada pada mereka, yang tentunya itu akan menyakiti mereka. Naam. Dan tentunya tidak mengambil yang paling buruk dari hartanya, yang tentunya itu akan mendolimi mereka orang-orang fakir, orang-orang miskin. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan bagi mereka para petugas zakat untuk tidak mengambil harta yang paling mulia yang dimiliki mereka, ahlu zakat, ataukah yang orang yang berhak untuk menunaikan zakat, yang wajib untuk menunaikan zakat. Naam. Kecuali kalau mereka mengizinkannya, membolehkannya. Naam. Karena tentunya demikian tersebut akan menyakiti mereka. Syaitnya di sini adalah karaim amwalihim, sesuatu yang mulia, yang bagus dari harta benda mereka. Al-karim bimakna toyib, sesuatu yang bagus, sesuatu yang baik. Fa'alal insani antakuna sariratuhu karimah, maka wajib bagi seorang untuk jiwanya itu mulia. Fayuhibbul karam wasyaja'ah wal hilm wasabr wa an yulakiyan nasa biwajhin talqin wasadrun munsarihun wa nafsun mutmainnah. Maka yang wajib bagi seorang untuk jiwanya itu naam memiliki akhlak yang mulia, mencintai kedermawanan, ya, keberanian, kemurahan hati, memiliki sifat sabar, bertemu dengan manusia dengan wajah yang berseri-seri, naam lapang dada, dan jiwa yang tenang. Fakullu hadhil khisali min makarimil akhlak, semuanya ini adalah merupakan bagian dari akhlak-akhlak yang mulia yang semestinya seorang itu berhias diri dengannya. Wa qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan hasungan kepada kaum muslimin, kepada manusia, agar supaya mereka berakhlak dengan akhlak yang mulia. Di mana beliau mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Kaum mukminin yang paling sempurna keimanannya, mereka adalah orang yang paling baik, yang paling bagus akhlaknya. Nah, yang menunjukkan tentunya ini semakin baik, semakin sempurna akhlak seorang, maka semakin sempurna keimanan hamba tersebut. Yang menjelaskan kepada kita bahwasanya keimanan seorang itu antara satu dengan yang lain itu berbeda-beda. Naam. Semakin sempurna, semakin baik akhlaknya, maka menunjukkan semakin sempurna keimanannya. Fayam bagi an yakuna hadzal hadits daiman nasbu ainil mu'min, maka semestinya hadis ini terus-menerus ada di hadapan seorang mukmin untuk dia mengingatnya. Naam. Kenapa demikian? Li'annal insana idza 'alima bi annahu lam yakun kamilul iman. Bi annahu lam yakun kamilal iman illa idza ahsana khuluquhu kana dzalika dafi'an 'ala takhalluqi bi makarimil akhlaq. Wa ma'ani sifat wa tarki safasifiha wa radiha. Karena tentunya seseorang ketika dia mengetahui bahwasanya tidaklah akan sempurna keimanannya kecuali apabila baik akhlaknya, bagus budi pekertinya, maka tentunya yang demikian tersebut akan mendorong dirinya untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia dengan dan sifat-sifat yang terpuji, serta meninggalkan akhlak-akhlak yang buruk dan hina, rendah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Naam, seorang mukmin yang sempurna keimanannya adalah yang mereka paling sempurna, yang paling bagus akhlaknya." Naam. Demikian pula hadis-hadis yang lainnya yang menjelaskan tentang keutamaan akhlak tersebut untuk senantiasa diingat. Naam. Agar supaya memberikan dorongan yang kuat setiap muslim dan muslimah untuk menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia. Sebagaimana di antaranya hadis-hadis yang kita pernah sampaikan di kesempatan yang sebelumnya. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innallaha yuhibbu makarimal akhlaq wa yukrihu safasifiha safsafaha." Sungguhnya Allah mencintai akhlak-akhlak yang mulia dan membenci akhlak yang buruk. Demikian pula sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqan." Sungguhnya orang yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan paling dekat majlisnya nanti di yaumul qiyamah, mereka yang paling baik akhlaknya. Apabila seorang muslim mengetahui dan muslimah memahami bahwasanya dengan budi pekerti yang luhur, akhlak yang mulia akan menjadi sebab dia mendapatkan kecintaan dari si Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula akan menjadi sebab dia mendapatkan kedudukan yang tinggi, yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya itu akan memberikan dorongan baginya untuk berupaya semaksimal mungkin memiliki akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur. Demikianlah permasalahan-permasalahan yang lainnya. Ketika menghadapkan dirinya senantiasa mengingat ya hadis-hadis nusus-nusus dari Al-Qur'an dan Sunnah terhadap amaliyah-amaliyah apa saja tentunya akan memberikan dorongan semangat ketika dia memahami tentang keutamaannya. Demikian pula ancaman bagi yang meninggalkannya ataukah yang menerjangnya. Akan berusaha untuk mengamalkan apabila itu berupa na'am perkara yang harus dia jalankan. Atau meninggalkan sesuatu yang semestinya untuk dia jauhi. Di saat kondisi seorang tiba masa futurnya lemah. Na'am. Dalam menuntut ilmu misalnya. Ingat. Ya, nas-nas dari Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskan, menyebutkan tentang keutamaan-keutamaannya dalam menuntut ilmu. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, maka Allah akan faqihkan dia terhadap agamanya. Demikian pula nas-nas yang lainnya. Agar supaya seorang itu bersemangat. Naam. Dalam membaca Al-Quran Karim. Untuk mempelajarinya. Ingat nas-nas yang menyebutkan tentang keutamaannya. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Ya. Man qara'a Quran. Man qara'a harfan min kitabillah. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan yang satu kebaikan Allah lipat gandakan 10 kali lipat. La aqulu alif lam min harfan. Tidaklah aku mengatakan alif lam itu satu huruf. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alif itu satu huruf, lam satu huruf, dan mim itu satu huruf. Nah, demikian pula ketika seorang mulai terperdaya, tertipu dengan dunia, ingat nas-nas dari Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskan tentang bagaimana hinanya dunia yang tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan mengingat hal tersebut, tentunya akan membantu seorang terjaga untuk tidak terfitnah dengan kehidupan dunia. Sehingga melalaikan dia terhadap kehidupan akhirah, kewajiban dia sebagai seorang hamba. Untuk taat kepada Allah, menjalankan perintah-perintahnya, meninggalkan larangan-larangannya. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengingatkan kepada kita tentang hakikat dunia. Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah ma saqa kafira walau syurbata minal ma. Kalau seandainya dunia itu ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun seberat sayap nyamuk sekalipun, yang kalaulah kita menimbangnya, timbangan tersebut tidak akanlah bergerak. Kalau seandainya dunia itu ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seberat sayap nyamuk. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan kepada orang kafir walaupun seteguk air sekalipun. Kalau ada nilainya, mereka orang-orang kafir tidak akan diberikan dunia. Tapi kita melihat bagaimana kondisi mereka orang-orang kafir dalam kehidupan dunia ini. Berbagai macam kemewahan dunia mereka dapatkan. Yang itu menunjukkan bahwasanya dunia tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, tidaklah dunia dibandingkan dengan kehidupan akhirah melainkan seperti jarum yang dimasukkan di tengah lautan. Kemudian lihatlah jarum tersebut ketika ditarik kembali. Apa yang menempel dari air lautan tersebut yang ada padanya? Itulah dunia. Sedangkan air lautan tersebut sebagai gambaran terhadap kehidupan akhirah yang menunjukkan tidak ada bandingannya dunia dengan kehidupan akhirah. Rasulullah s.a.w. juga pernah suatu ketika berjalan dengan beberapa persahabat ridwanullah alaihim ajmain di pasar Madinah, yang kemudian mereka mendapatkan menjumpai seekor anak kambing cacat yang telah mati. Seraya Rasulullah s.a.w. mengatakan kepada mereka para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, maukah kalian untuk mendapatkan kambing yang telah mati ini dengan hanya cukup membayar satu dirham? Satu dirham, bukan satu dinar. Nah, maka para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, mereka mengatakan tidak. Apa yang kami akan perbuat dengan anak kambing cacat yang telah mati ini? Maukah kalian kalau ini diberikan kepada kalian secara cuma-cuma, tidak perlu membayar, gratis? Nah, para sahabat pun mengatakan, ya Rasulullah, kalau seandainya kambing ini hidup, dia itu cacat, apalagi sudah menjadi bangkai, telah mati. Para sahabat pun tidak mau menerimanya walaupun diberikan secara cuma-cuma. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahi demi Allah, la dunya ahwanu alallahi min hadza alaikum, demi Allah dunia itu lebih hina di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan anak kambing cacat yang mati ini di sisi kalian. Yang para sahabat dari ridwanullah alim ajma'in, mereka tidak mau walaupun diberikan kepada mereka tanpa perlu membayarnya, menganggap hinanya anak kambing cacat yang telah mati tersebut. Dan dunia itu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala jauh lebih rendah, lebih hina. Nah, maka dengan mengingat nas-nas yang semacam ini dari Al-Quran dan Sunnah akan membantu seorang Muslim untuk tidak terperdaya dengan kehidupan dunia sehingga melalaikan dia terhadap kehidupan akhirah dan permasalahan-permasalahan yang lainnya. Nah, pentingnya untuk senantiasa mengingat ya hal tersebut untuk supaya memberikan dorongan untuk beramal dengannya apabila itu sesuatu yang mengharuskan untuk dia mengamalkannya, untuk mengingat ancaman-ancaman yang Allah sediakan terhadap suatu perbuatan-perbuatan dosa dan kemaksiatan supaya dia meninggalkannya. Maka demikian pula di sini beliau mengatakan, ndaklah semestinya hadis ini dan yang semakna dengannya, nah, untuk senantiasa di hadapan mata seorang mukmin, terus mengingatnya, yang apabila telah mengetahui hal tersebut, bahwasanya orang yang sempurna imannya, semakin sempurna imannya adalah orang yang semakin bagus akhlaknya. Semakin bagus akhlaknya maka akan semakin sempurna keimanannya, yang tentunya akan memberikan dorongan hal tersebut untuk seorang muslim berakhlak dengan akhlak yang mulia ini dan memiliki sifat-sifat yang terpuji. Naam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tayib, mungkin barangkali itu yang bisa kita sampaikan di kesempatan siaran ini. Kita lanjutkan bi'nillahi ta'ala di kesempatan yang berikutnya. wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin sallallahu wasallam wa baraka ala muhammad wa ala alihi washabihi wasallam.